warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan salam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dosa-dosa besar, dan siang ini masuk ke dosa besar 73, masalah berjudi. Dan kita seperti biasa masuk kronologisnya dulu, mukaddimahnya. Judi ini adalah definisinya yang sederhana, mempertaruhkan benda, nyawa, ya kan, untuk sesuatu yang tidak jelas. Masuk semua dalam kategori judi. Mempertaruhkan harta ataupun jiwa pada hal-hal yang tidak jelas, gitu kan. Bahasa lainnya lebih sederhana juga, mengundi nasib. Itu judi, berarti sama dengan mengundi nasib. Begitu judi, seseorang bisa mendapatkan keuntungan seketika banyak sekali, atau dia akan rugi seluruh apa yang dia milikin, yang dia sudah kumpulkan seumur hidup, seketika juga. Makanya kan contoh-contoh judi jelas ya, seperti meja, kemudian diputar, nanti nasibnya dia kalau jarumnya jatuh di warna itu atau di nomor itu maka dia dapat. Kalau enggak, apa yang dia pertaruhkan hangus, langsung diambil. Belum lagi banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi di medan-medan perjudian ini. Ada beberapa jenis perjudian yang dilakukan di zaman jahiliyah. Yang pertama adalah mereka melemparkan anak panah dengan target tertentu. Misal pohon tertentu, titik tertentu, atau garis tertentu. Siapa yang berhasil mencapai panahnya ke target itu, maka dia berarti yang menang. Gitu kan? Dia berarti yang menang. Kemudian kalau dia menang, dia punya hak untuk mengambil apapun dari orang yang kalah. Bisa sampai pada tingkat mengambil istrinya, mengambil anaknya jadi budak. Pokoknya dia mengundi nasibnya dengan itu, hanya dengan anak panah. Atau bisa mengambil seluruh hartanya, atau bahkan bisa sampai buruk sekali orang ini menjadi budaknya, gitu kan? Hanya dengan mengundi. Biasanya juga mereka menggunakan batu yang diwarnahin atau diberikan ukiran tertentu. Kemudian seperti kalau kita sekarang menggunakan dadu ya, yang dilempar. Nanti kalau dia kembar, kalau dia memiliki warna yang sama atau apa itu, maka secara otomatis dia akan menang. Walaupun tidak ada sesuatu yang digerakkan, hanya warna bertemu warna, secara otomatis langsung dia mengatakan, kau jadi budak saya. Udah jadi budaknya mulai hari itu. Udah dia bisa perjualbelikan, dia cambuk semaunya dia, maunya jadi budaknya. Nah ini contoh, salah satu contoh judi di zaman jahiliyah. Contoh yang lain, mereka mengundi nasib juga dengan bulu hewan, ya, bulu hewan seperti bulu burung ya. Biasanya itu bulu burung yang pernah saya jelaskan itu tatayur. Mereka memasukkan di dalam sebuah kotak, kemudian diambillah mereka nasib-nasiban mengambil. Nah kadang-kadang mereka meletakkan dalam kotak itu ular yang tertutup. Siapa yang berhasil mengambil bulu tadi tanpa disengat oleh ular, dia yang menang. Kalau misal seseorang masukin tangannya, dia berhasil ambil dan disengat oleh ular, dan temannya lagi yang satu tidak disengat juga, berarti ulangin, gitu kan? Berarti mengulangin. Nah itu termasuk juga bagian judi yang ada di zaman dahulu. Tentu sama ya, kalau dia menang ya terserah dia. Ya. Dia sampai pada tingkat hal-hal yang buruk, dan ini masih terjadi sekarang, seperti di Jepang itu masih ada. Jadi kalau kalah dia bisa memotong tangan lawannya, misalnya, atau memotong jarinya. Seperti itulah gambaran-gambaran perjudian ini. Jadi betul-betul dia mengundi nasibnya. Itulah perjudian. Bisa hilang segala hal yang dia milikin seketika, gitu kan? Kadang-kadang juga mereka mengadakan pertaruhan ini, perjudian ini dengan pertandingan hewan. Pertandingan hewan, gitu kan? Tandinglah hewan berlari, unta dua misalnya, Yang kalah berarti otomatis untanya diambil. Ini bagian perjudian. Beda kalau pertandingan misalnya ya, pertandingan mobil, pertandingan hewan, kuda, kemudian nanti panitia siapin hadiah. Hadiahnya juga itu adalah tidak setimbal dengan harga kudanya, piala misalnya, itu masih umum, tidak ada masalah. Tapi ini enggak memang, pokoknya yang kalah dia memang ngundi nasibnya, harus diberikan kudanya, dia berikan untanya, dia berikan anaknya, dan seterusnya. Maka ini termasuk bagian daripada judi-judi di zaman jahiliyah. Kalau di zaman sekarang, berkembang tentunya ya, tapi hampir sama, targetnya sama tadi, seperti definisinya. Seseorang ya, mengundi nasibnya atau mempertaruhkan harta maupun jiwanya pada sesuatu yang tidak jelas. Jadi seperti itu kurang lebih gambarnya. Kayak kita lihat sekarang ya, seperti banyak di Indonesia ini ada THR-THR, Taman Hiburan Rakyat tuh, ditaruh botol, lempar gelang, ya gitu, dengan dia taruh koin tertentu. Nah ini judi, ini sama judi. Jadi koin itu misalnya satu koin nilainya 1000, ditaruh 5 misalnya. Nah nanti di depan itu ada botol, tinggal ditulis, ya kan? Kalau ini 5 koin, dia akan dapat boneka apa misalnya. Kalau dia taruh 3 koin. Nah, 3 koin itu dia bisa melempar, di situ ada yang ditulis 3 koin yang mana tinggal dilempar. Kalau masuk dia dapat, kalau enggak berarti hangus. Secara kasat mata itu kan cuman koin, tapi sudah dibeli dengan uang kan awalnya. Artinya akan hangus uang itu. Kalaupun dia dapat, bisa saja yang dia dapat itu tidak senilai dengan apa yang dia berikan. Ya kan gitu. Jadi banyak orang sekarang mengemas perbuatan maksiat ini dengan hiburan, istilah hiburan. Seperti kasuistik misalnya orang berzina, ya kan? Semua tuh diskotik, karaoke, semua itu kan targetnya perzinahan. Bukan yang lain, memang perzinahan targetnya. Mereka masuk ke sana, nanti ada perempuan yang temanin pada saat karaoke, dibayar perempuan itu. Alasannya temanin nyanyi, sama aja. Lama-lama negosiasi perzinahan, kan gitu. Di bar juga sama, diskotik juga sama, semua sama. Itu semua tujuannya adalah zina. Tapi dikemas sekarang dengan istilah hiburan. Jadi supaya orang tidak anggap itu pelanggaran. Seperti itulah ya. Maka ini semua termasuk sama ya, sama dengan perjudian yang mereka ubah namanya. Ya, jadi kalau saya berikan tadi contoh, kalau bertanding dua hewan, kuda misalnya, kalau ada panitianya, kalau menang dikasih hadiah sebagai penghargaan karena prestasi, itu lain. Ini tidak masuk dalam perjudian, karena sebenarnya dia bukan mengundi nasib, ini menghilangkan. Iya, dia bukan menghilangkan hartanya semua yang dia miliki, tidak, tidak ada apa-apa. Dia kalah ya sudah, dia dapat juara nomor 2, nomor 1 sebagai simbolik dikasih ini, itu bukan, tidak ada masalah. Yang masuk dalam judi ini enggak, kalah harus mobilnya diambil, kudanya diambil, jadi dia kehilangan hartanya seketika pada saat itu, atau kehilangan jiwanya kayak tadi zaman jahiliyah dijadikan budak. Nah itu baru perjudian, jadi itu enggak ada masalah, jadi kan. Masuk dalam perjudian yang banyak orang tidak tahu itu adalah mengejar sebuah hadiah yang sebenarnya pada saat untuk memenuhi syarat dapat hadiah itu harus belanja. Kayak banyak di mal-mal tuh ya, dapat hadiah mobil, dapat hadiah ini. Tapi dengerin dulu, kasuistiknya dia akan menjadi judi kalau ada orang datang ke mal targetnya belanja untuk mobil itu, sehingga kadang-kadang dia nggak perlu sebenarnya, tapi dia beli supaya dapat kupon yang banyak, supaya dapat mobil. Ini mengundi nasibnya. Produk-produk yang beli mungkin tidak perlu. Lain tidak masuk judi kalau ibu kebetulan masuk di situ, belanja, memang perlu, ada kuponnya diisi, enggak apa-apa. Bedain ya. Jadi di sini kalau memang dia betul-betul ya, memang dia tidak butuh belanja dan dia belanja hanya karena target hadiahnya, maka itu berarti masuk dalam bagian judi. Ya, karena dia akan memaksakan diri belanja apa yang tidak diperlukan. Ya kan? Mungkin ada orang mengejar mobil dengan harga 200 juta, mungkin dia sudah sampai belanja 150 juta. Terus pada saat dia enggak dapat. Nah, makanya di situ ada perjudiannya, gitu kan. Tapi kalau kebetulan kita belanja di supermarket, kemudian ada kupon berhadiah, mungkin untuk meningkatkan omset mereka, kebetulan memang kita belanja, kita isi, ditaruh, menang, gak apa-apa. Itu memang gak ada masalah, karena itu bagian daripada promosi mereka, dan kita bukan jadikan sebagai target, kita gak ngundi nasib di situ. Faham ini ya, karena bedanya di situ saja. Kalau tadi memang dia undi nasibnya, ya ini saya harus dapat, saya harus gini. Rata-rata orang menjudi kan begitu, memang dia mengundi. Nomor ini keluar nanti dapat, wah gak keluar, kecewa gitu kan. Hah? Iya, jadi bukan target. Emang kebetulan belanja, isi kupon, dapat, ya gak masalah. Enggak, sogok gini, sogok itu di dalam Islam yang dilarang adalah pada saat ibu enggak punya hak di situ. Misal gini, ada barang saya datang dari luar negeri, ditahan oleh bea cukai. Barang saya, baik kalau bapak mau keluar, bapak harus keluar, siapin surat 1, 2, 3, 4, 5, saya ikutin semua prosedurnya. Ternyata barang saya masih ditahan, karena mereka mau minta duit. Nah pada saat saya bayar uang supaya barang saya keluar itu tidak bukan sogokan itu. Karena itu memang hak saya. Kalau kita punya hak di situ, kemudian memang mereka zalim menahan itu karena mau minta duit, kita bayar, itu bukan sogok. Sogok itu ibu enggak punya hak di situ. Itulah suap, itu kan sogok namanya. Itu bukan sogokan. Selama itu adalah haknya ibu, bukan sogokan. Tidak. Loh ya, memang itu, sebab itu hak kita. Begini loh contohnya. Ibu mau kerja di satu tempat, ibu enggak ada sama sekali ilmunya di bidang itu, tapi bayar supaya bisa dapat jabatan. Nah, itu sogok. Karena enggak ada hak di situ. Kita enggak punya hak, enggak ada urusannya kita di situ sebenarnya. Tapi kalau memang barang kita ditahan, gitu kan? Memang enggak bisa kecuali harus bayar. Ya sudah. Bayaran itu memang karena kita mau mengambil hak kita. Itu. Enggak, itu bukan sogokan. Hah? Dia masuk dosa tapi bukan sogokan, dia dosa zaliman. Sogok itu gini, dua belah pihak mau. Kamu bantu saya ya, ini bayar. Yang sana memang sengaja bantu untuk supaya dapat. Itu yang namanya rishwah, sogok menyogok. Dari mana gambaran sogoknya? Ibu punya hak gak sebagai warga negara dapat paspor? Nah, bukan sogokan. Itu kan jasa untuk mempercepat saja kan? Itu. Nah. Itu kan kita punya hak di situ. Artinya ibu tidak bayar pun bisa ibu urus kan? Selesai. Cuman itu dia minta jasa supaya lebih cepat kan? Jadi itu bukan sogokan yang dilarang, walaupun itu perbuatan tidak baik, tapi bukan dosa sogok menyogok. Sogok itu yang dilarang dalam Islam yang ancamannya berat, gitu kan? Allah melaknat rishwah itu tadi. Emang kita nggak punya hak di situ, bayar jadi dapat, ini ya. Kita nggak ada urusan di situ, nggak ada hak kita. Ini barang bukan barang saya, tapi kemudian saya bayar supaya saya dapat. Nah itu sogok namanya. Masuk di pengadilan, jelas-jelas bukan sertifikat hak tanah-tanah saya, tapi saya bayar untuk saya dapat. Nah itu baru namanya sogok. Kalau surat tanah saya memang ditahan, saya punya hak, saya minta, sudah ikuti, belum tidak mau, harus bayar, ya bayar, itu bukan sogok. Karena kalau enggak hak kita hilang kan, tidak ada masalah. Mana yang biasa nyogok-nyogok ini, nanya semua. Sebentar Pak, sebentar. Gimana, ulangi Bu. Nah, saya sudah kasih kata kuncinya. Terlepas daripada jenis produknya. ibu mau bisnis apa, ini haknya ibu bukan. Haknya ibu ditahan, bayar kalau mau keluarin. Nah itu bukan sogok. Tapi kalau kita memang dasarnya enggak punya hak di situ, barang lelangan, misal. Kemudian ibu bayar lebih supaya dapat, kita enggak ada hak di situ, enggak bisa. Ikut lelang normal, itu baru sogok. Ya. Jelas Bu ya? Siapa lagi yang biasa sogok? Ya sogok. Intinya tidak punya hak kan? Nggak ada masalah. Sebab dia kalaupun ikut normal, dia nggak bisa kan? Ya sudah, berarti dia nggak punya hak. Loh, itu berdosa tadi kalau itu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Mana lagi? Ya ahli sogok. Sogo itu bukan haknya dia. Iya, tapi kan sudah ditentukan tahunnya. Bapak misalnya 2017, tapi bapak majuin, diseret, digeser orang lain, itu bukan hak bapak. Hak dari mana itu? Kita kan nggak bisa di situ. Kalau tadi kasus paspor, dia nggak ada geser orang lain. Emang dia bisa selesain pada saat itu? Kalau haji kan ada kursinya, nggak bisa. Kembalikan saja ke masalah itu punya hak atau tidak. Kalau bapak tadi nggak punya hak untuk maju, kecuali memang ada kuotanya yang kosong, misalnya lebih. Kemudian dia bilang kalau mau masuk di kota ini bayar, ya sudah, itu lain. Tapi kalau untuk sampai digeser orang lain, itu enggak. Boleh. Boleh. Enggak masalah. Iya. Nah, karena itu kan memang tidak ada, memang bisa menjadi hak di situ karena memang dia terbuka bisa orang mendapatkannya. Sudah ya? Terus kenapa? Enggak. Jadi begini, sebentar. Kasus polisi, misal gini, kalau lagi ditilang, kemudian dia bilang bisa nggak ibu bapak hadir pada tanggal sekian? Oh saya nggak bisa pak. Baik, mau ditilang di tempat nggak? Kalau saya pernah temui kasus begitu kan, dia bilang, saya bilang saya nggak bisa pak, saya padat pengajian. Dia bilang sama saya, bapak mau ditilang di sini nggak? Dia nggak bilang sama saya mau dibantu mau apa nggak, dia cuma bilang bapak mau ditilang sini. Terus dikeluarin sama dia, seperti ada kertas selebaran yang difotokopi tapi dilaminating, ada logo polisi. Jadi untuk SIM terlupa atau hilang bayar 50.000, bayar ini, bapak bayar sesuai dengan ini prosedur. Baik, saya bayar yang tertulis sama dia. Masalah dia bohong urusannya sama Allah. Tapi di sini saya punya hak karena memang mereka memberikan solusi itu. Bisa ke pengadilan atau disidang di tempat. Kalau bahasanya begitu kita enggak usah ibu nanya lagi, asli enggak kertasnya? Benar enggak usah, itu namanya mencari gara-gara, enggak usah. Loh bukan, karena memang membuka pintu hukum baru. Ya kan? Kata Nabi, kata Allah SWT, la tas'alu an syai'in tubdalukum tasukkum. Dalam ayat Al-Quran ya, janganlah kalian banyak bertanya sesuatu yang kalau kalian bertanya malah mempersulit kalian. Sudah dikasih tahu ya sudah, gitu kan? Selesai, enggak usah dikorek-korek. Jadi seperti itu gambarannya. Nah kalau memang tidak ada kertasnya, tidak ada, udah deh pak, nego pak. Nah sudah tahu sendiri itu sogok bukan? Nah sudah, nggak boleh lah. Ibu haknya apa di situ? Nggak ada haknya. Tapi kalau kayak tadi dia tawarin sidang di sana atau sidang di sini, diperlihatkan sama dia kertasnya. Oke, sidang di sini, nggak masalah. Kena sama saja kan, penawaran dari kantornya. Sebab saya pernah lihat sendiri ya, polisinya keluarin nama saya, mungkin karena dia saya pakai kopiah segala, dia keluarin nama dia kertasnya, itu memang ada logo kantor polisi. Dan kertas dilaminating rapi, emang ada dari ruang, dari mobilnya dia dikeluarin, ini Pak, ditilang di tempat itu ini biayanya. Ya udah saya ikutin itu saja, gitu kan? Karena saya enggak mungkin ke pengadilan, selesai. Tapi kalau ibu bapak nego-nego di situ ya itu lain, tuh nego, negonya sudah masuk dalam sogokan nantinya. Bayaran kemana? Mana boleh Bu? Sekarang secara prosedur ada nggak yang begitu? Titip uang-uang polisi, polisi bayarin? Nggak ada. Ya selain tilang di pengadilan, ada tilang lain nggak? Kalau dia bilang, oh iya ada tilang di tempat, biayanya sekian, ya sudah. Itu kata-kata dia, dia yang bertanggung jawab. Nah. Ya sudah, itu urusan dia dengan Allah. Ya apa sajalah bahasanya, saya bukan polisi. Intinya saya jelaskan. Makanya jangan melanggar. Ini suka bablas lampu merah nih model-modelnya nih. Nggak boleh melanggar. Hah? Oh jalur busway. Makanya nggak boleh melanggar, jangan masuk jalur busway, jangan langgar lampu merah. Supaya nggak, masa polisinya tiba-tiba mau nangkap tanpa sebab, SIM-nya sudah mati diperpanjang, jangan jadi gara-gara lah. Sudah? Ana ahli sogo yang lain. Sudah? Baik, jadi itu termasuk bagian daripada model judi yang sekarang orang mengundi nasib. Jadi kalau ada hadiah pun di mal-mal, di sebuah perusahaan, di sebuah ini, boleh kita saja mendapatkannya tapi bukan jadi target. Jangan beli produk karena hadiah itu. Ini bagian daripada perjudian. Judi itu berefek banyak sekali, efek negatifnya. Di antaranya adalah bisa menyebabkan seseorang itu sampai pada tingkat stres dan gila. Ya kan? Karena memang apa yang dia kumpulkan selama ini itu tiba-tiba bisa hilang. Diundi nasibnya. Sepupu saya cerita, di Malaysia dia cerita. Jadi dia kebetulan waktu itu masih mahasiswa, dia adakan survei. Memang dia kalau tidak salah menulis skripsinya waktu itu ya. Jadi dia bilang saya datang ke salah satu tempat perjudian apa sih namanya di gunung di Kuala Lumpur tuh ya. Dia bilang saya ke sana kemudian saya survei. Mungkin yang jelas dia ke sana dia survei lokasi. Dia bilang tidak sengaja saya lihat ada satu orang dari Korea atau dari Cina gitu, termasuk pengusaha di sana. Itu sudah seminggu enggak berdiri dari meja judinya. Seminggu enggak berdiri dari situ. Kebetulan pembicaraan terjadi antara dia sama orang yang bagian mutar nomornya tuh. Kan? Berapa lagi kamu mau taruh, berapa lagi kamu, dan sudah sistemnya internasional, sudah bukan lagi bawa duit cash, gesek saja selesai, gitu kan. Jadi akhirnya dia bilang sempat terjadi pembicaraan, si yang punya tempat ini bilang kamu ini belum pulang-pulang, sudah seminggu di sini, gitu kan, nggak balik-balik, apalagi yang kamu mau pertaruhkan. Orang itu bilang mulai hari ini kamu tidak akan lihat saya kembali lagi, sudah saya tidak mau kembali lagi. Yang punya tempat ini gak percaya karena rupanya dia sudah habisin seluruh tabungan dia selama ini. Bertahun-tahun itu sudah digesek semua, kalah terus. Dan selalu berangan-angan, nah ini nanti efek negatif yang kedua, berangan-angan tinggi. Gitu kan? Selalu berangan-angan tinggi dia. Jadi bisa menyebabkan stres yang tinggi, sampai kegilaan dan juga bisa berangan-angan, terus berangan-angan tuh. Jadi misalnya dia menang sekali, dan itu nanti dia rugi 10 kali, tetap yang sekali itu setan hiasi. Misalnya dia dapat 1 juta nih. Dia taruh lagi 100 ribu, gitu kan? Setiap main 10 kali pun rugi, hilang 1 juta tadi, berharap nanti yang ke-11 dapat lagi 1 juta. Padahal mungkin tidak, terus, gitu kan? Dari ini sudah sampai pada tingkat hal-hal yang berbahaya sekali. Maka sepupu saya cerita ini, adik sepupu saya kebetulan lihat, dia bilang, tiba-tiba yang punya tempat itu bilang, saya gak percaya kalau kau gak kembali. Kalau lihat cara kamu main nih, seminggu kamu gak berdiri dari tempat itu cuma ke kamar mandi, makan balik lagi terus gitu. Dia main-main terus nggak pernah berhenti. Ya, gak mungkin ada orang seperti kamu ini mau berhenti main judi. Dia bilang, kau akan lihat mulai hari ini saya berhenti judi. Terus dia bilang minta pulpen, diambil pulpen, dikasih pulpen dua, dipegang, ditusuk matanya. Dia tusuk matanya sendiri, dua-duanya, buta, berdarah. Terus dia bilang, dengan saya tidak punya mata, saya tidak akan main judi lagi. Sampai pada tingkat itu. Nah itu fakta lapangan loh ya. Karena bayangkan saja kalau seseorang tiba-tiba kehabisan uang. Ibu sekarang punya tabungan 100 juta. Ibu bawa 10 juta di dompet. Terus jatuh 10 juta. Nyesel gak? Jatuh, hilang. Kita nyesel ya. Padahal itu jatuh ya. Memang bukan kita penyebabnya. Ya memang hilang gitu takdirnya Allah. Itu hilang begitu. Bagaimana kalau orang hilang sengaja dia lakukan? Gitu kan? Maka itu betul-betul sampai pada tingkat dia tidak bisa percaya. Mungkin rekeningnya sekian banyak akhirnya jadi masalah buat dia. Gitu kan? Jadi ini termasuk hal-hal yang tidak boleh ya. Ini penyebab efek-efek negatifnya. Tingkat stres dan kegilaan yang tinggi, kemudian berangan-angan yang tinggi, yang mengkhayal yang tidak-tidak. Kemudian yang ketiga itu bisa membuat orang yang bermain judi kata para ulama itu sampai pada tingkat lupa ya. Lupa apapun, dalam arti lupa apapun seperti misal mungkin dia sudah lupa haknya istrinya, hak anaknya, lupa apapun, ibadah, lupa semua. Jadi pikirannya situ, setan buat dia dihiasi. Nanti akan kita bacain ayatnya tuh. Jadi membuat dia melupakan segala apapun yang berhubungan dengan dia. Orang kalau sudah ketagihan judi itu, jadi bisa lupa istrinya, lupa anaknya. Dia sampai kadang-kadang kita lihat kan ya, orang-orang ini sudah lupa semuanya. Yang keempat, ketagihan yang tinggi ya, selalu ketagihan. Ketagihan ini nanti akan membuat orang ngawur ya, melakukan macam-macam sampai dia jual semua barang-barangnya. Kan gitu, kita lihat orang yang main judi itu seperti sekarang kalau orang narkoba, karena mau mengisap narkoba saja maka akhirnya dia harus menjual apapun sampai kayak lupa daratan lah. Nah orang judi juga begitu, padahal sebenarnya dia mungkin tidak mabuk, tapi dia sudah ketagihan dan berangan-angan tinggi tadi kalau ini akan mendapat keuntungan yang besar. Maka dia bisa saja mengambil harta istrinya, harta apapun hartanya dia dihabisin semua, dinasibkan, diundi nasibnya di situ. Jadi efek-efek negatifnya sangat banyak. Termasuk di dalam perjudian ya, umumnya bisnis yang dikemas dan terlalu banyak gorornya, tidak jelas produknya, tidak jelas keuntungannya, tidak jelas kapan dikembalikan, tidak jelas bisnisnya ya. Seperti banyak sekarang itu ada di Jakarta ini ada ya, jadi sempat saya ketemu sama beberapa marketingnya. Itu mereka menawarkan saham emas. Kemudian mereka pada saat menawarkan saham emas itu ya, cuman angan-angan, tidak ada produk emasnya. Jadi cuman diberikan pin dengan bayar 10 ribu dolar, kurang lebih 100 juta, kemudian langsung bisa bermain di saham mereka, masuk ke perusahaan mereka secara di internet, kemudian kita punya pin sendiri, masuk kita jual beli sendiri, ya gitu. Nanti kalau rugi ya rugi, untung ya untung gitu kan. Sampai saya komunikasi lama sekali, terakhir saya bilang, saya mau kamu jujur, perusahaan ini umumnya nasabah kalian ini untung mayoritasnya tuh rugi. Dia bilang terus terang pak, rugi 60-70% tuh rugi semua, cuman yang untung paling 30%, itu pun sedikit sekali. Jadi kalaupun mereka untung misalnya hari ini 1.000 dolar, 2.000 dolar, nanti besok rugi 3.000. Tapi begitulah, terbawa angan-angan yang tinggi kalau dia akan dapat 10 ribu dolar lagi nanti. Seperti itu. Jadi ini termasuk ya. Jadi bermain di saham pun harus sebuah perusahaan yang jelas produknya, perusahaannya, ya, alamatnya, sistemnya, semua harus jelas. Gak boleh cuma nama saja, simbolik, itu gak boleh. Masuk dalam perjudian. Ya. Ya, kalau pokoknya intinya begini. Yang emas itu kalau enggak salah saya pernah ditawarin sama Solid Gold itu. Dan saya lihat sistemnya itu betul-betul masuk dalam gambling. Masuk dalam apa namanya? Pokoknya kalau produknya jelas, perusahaannya jelas, ada izin perusahaan. Kan sekarang di Bursa Efek pun itu kan ada perusahaan yang jelas, internasional ada, produknya di lapangan orang lihat, dibuka sahamnya, kayak itu hari Garuda buka saham, penerbangannya, pesawat, maskapainya ada, perusahaannya jelas milik negara, sahamnya bisa dibeli, ya udah, nggak ada masalah kan. Tapi kalau perusahaan yang tidak jelas, tadi seperti saya bilang PT Solid Gold itu saya sebutkan namanya karena saya efeknya bahaya, banyak umat Islam yang terjerumus dalam situ. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak ada didatangin oleh mereka, saya sarankan tolak langsung. Selalu nawarin dengan invest 10 ribu dolar, itu nanti ada akadnya resmi segala gitu kan. Nanti 10 ribu dolar itu dikasih PIN. Kemudian mulailah dia boleh bermain. Ya, istilahnya dia bermain, dia masuk. Kemudian saya tanya gimana caranya diperlihatkan begini, begini, begini. Semua itu cuman sekitar ini nanti, kalau ada selisihnya maka dapat untung. Jadi orang sibuk di depan layar ikutin terus gitu kan. Hampir 24 jam diikutin sama dia, nanti naik dijual sekian poin. Itu kadang-kadang terlambat saja menjual, misal internetnya lagi low, tiba-tiba kita sudah beli nih, kemudian ternyata internetnya low, tidak sempat, tiba-tiba dia turun gitu kan. Jadi kita tadinya beli ternyata kita diharap untung, sekarang jadi rugi hanya dengan kasus itu betul-betul ngundi nasib yang luar biasa. Gitu kan, sampai di kota Makassar tuh perusahaan mereka pernah di demo, ya, didatangin oleh banyak nasabah-nasabah karena memang yang masuk 10 ribu dolar itu umumnya orang rugi semua awalnya. Nanti kalau orang punya dana yang kuat 100 ribu dolar, mungkin 1 juta dolar diikutin sekalian seterusnya. Dan saya tanya bagian marketingnya, targetnya memang sebenarnya setiap marketing itu ditarget kalau dapat 1 juta dolar kan satu nasabah 10 ribu dolar minimal. Kalau mau ikut ya 10 ribu dolar berarti kan dia butuh 100 orang. 100 orang nasabah untuk bisa mencapai 1 juta. 1 juta dolar itu dia dapat misalnya 10% atau dapat berapa gitu. Jadi oleh perusahaannya pun dikasih besar. Jadi dia selalu kejar target terus orang-orang gitu. Nawarin. Jadi kalau dia lihat misalnya ibu dan bapak punya rekening yang besar di bank, saya tidak tahu bagaimana mereka mengambil data ya. Karena nomor telepon saya pun didapat setahu saya dari perbankan gitu kan. Mungkin adanya transaksi gitu kan. Karena ada perusahaan yang saya buka sama teman-teman di Jakarta Barat, itu memang bergerak di Kayu Gaharu. Nah Kayu Gaharu ini semua transaksi teman-teman dari Riyadh ya, itu dimasukkan ke perusahaan saya uangnya. Jadi kelihatannya besar. Padahal sebenarnya itu bukan semuanya untuk ke perusahaan Ajwat gitu. Tapi itu hanya di melalui kita saja supaya dia satu rekening ditransfer. Maka Ajwat ini yang bagikan nanti ke orang-orang yang dia belanja gitu kan. Jadi kalau masuk itu 2 juta, 3 juta US, 5 juta US, besar. Itu sampai orang-orang pada kejar semua, ini siapa dirutnya, siapa komisarisnya. Saya di situ dirutnya. Enggak tahu dari mana dapat nomor HP saya gitu. Jadi pada telepon hampir tiap hari itu ada saja telepon masuk. Pak dari ini Pak, mau ketemu Pak, minta waktu Pak, dan seterusnya. Selalu begitu dan hampir penawarannya sama. Makanya saya sangat tahu kasus ini karena pernah saya ketemu. Bagian marketingnya datang ke restoran saya di Kalibata lalu terangkan panjang lebar gini-gini, untungnya pasti dapat dan segalanya. Setelah saya lihat sistemnya, nah ini enggak boleh. Jelas ini sistem judi. Enggak boleh. Ya jelas kita cuma dikasih PIN dengan 10 ribu dolar. Kenapa? Loh iya, saya sampaikan karena rata-rata marketingnya muslim. Marketingnya itu muslim, mereka tidak tahu gitu. Dan kebanyakan mereka keluhan konsumen-konsumennya itu setelah mereka bermasalah gitu kan. Itu komplain pun memang di akadnya ditulis kalau komplain masuknya ke pengadilan bukan ke kantornya mereka. Jadi ada akadnya begitu, mereka pintar jadi orang gak bisa komplain ke kantornya. Banyak sekali dan ternyata bukan satu dua, ada banyak perusahaan begitu. Karena saya tahunya ada pernah marketingnya itu pernah ketemu saya di Kalibata. Kemudian dia tahu mungkin ya ada beberapa dana-dana yang memang mampir di rekening PT. Kemudian dia coba lagi dengan cara yang lain. Dia pindah ke perusahaan yang sama tapi perusahaan lain ya. Namanya lain itu telepon saya lagi untuk coba menawarkan lagi dan seterusnya. Saya nolak, saya gak mau, gak bisa, ini haram. Temannya lagi yang telepon, Pak ayo kita hantam pasar Pak, harus kita begini, di SMS macam-macam. Ya sudah nggak bisa. Tapi ini jelas tidak jelas produknya, ya, tidak ada. Kalau emas dibawa ini loh emas, kita mau jual emas nih, belinya sekian. Kalau kita jual mengikuti perkembangan mungkin akan seperti ini, ada keuntungan. Silakan emasnya dipegang, silakan. Transaksinya jelas pada saat itu, ada barang, ada produk, gitu kan. Tapi kalau tidak, cuma meraba-raba, tidak boleh, bagian daripada judi. Ya. Manajernya nggak masalah, jelas produknya ada. Itu kan selisih nilai, sama tukar emas sama perak, nggak masalah. Nah ini yang bertanya yang banyak duit-duitnya semua ya. Ah gitu. Kalau jelas itu memang mengikuti perkembangan maskapainya, memang dengan penerbangan sehari sampai sekian ratus, sekian route gitu kan, memang itu meningkat konsumen, sekali penerbangan mungkin bisa 300 konsumen, ternyata sekarang meningkat jadi 400, sehingga bisa dilempar di sahamnya di pasar yang mau beli, memang dengan sistem yang benar bukan rekayasa, maka gak ada masalah. Tapi kalau misal maskapai ini dalam kondisi stabil saja atau mungkin rugi, tapi saham ini terus membengkak dengan nilai-nilai yang direkayasa, itu gak boleh. Saya tidak tahu nanti bagaimana itu di dalamnya ya. Ini saya bicara secara global, hukum syar'inya. Ya, luang lingkup saya di situ. Saya tidak tahu di dalam ini mereka bagaimana permainan. Tapi kalau mereka merekayasa data dan ibu tahu, ibu gak boleh ikut. Ngerti, melalui bursa pun sama, kalau bursa itu dihubungkan ya, saya nggak tahu, ibu kan juga bilang biasanya, Allahu alam. Nah tambah lagi didengar itu tambah jauh lagi. Jadi kalau saya, kalau memang ibu mau serius ikut, ibu pastikan gitu kan, pastikan benar ini usaha, karena banyak orang menyesal terakhir. Itu kan karena subhanallah semua usaha yang tidak tertuju sesuai dengan syari pasti rugi, bangkrut. Nanti dengan caranya, hikmahnya Allah. Ya. Mungkin dengan cara apalah, kadang-kadang untuk menenangkan konsumen dinaikkan, diberikan keuntungan-keuntungan. Padahal sebenarnya mungkin perusahaannya rugi. Nah, ini termasuk hal-hal yang mungkin harus diperhatikan. Baik, saya bacain dalilnya ya. Diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anil shalah. Fahal antum muntahun? Sesungguhnya meminum khamar, apa itu khamar? Bukan minuman, semua yang kalau dikonsumsi, makanan, minuman, suntikan, apa saja, hirupan, semua yang memabukkan khamar namanya. Jadi bahasanya sebenarnya bukan meminum khamar, mengkonsumsi khamar, karena hirup orang ganja itu sama khamr, suntik khamr kalau memang dia memabukkan ya, itu semua masuk dalam kategori khamr. Jadi jangan dibayangkan khamr itu cuma minuman, karena kalau minuman berarti hanya yang cair, sementara narkotika masuk dalam yang dilarang, itu khamr semua, serbuk semua khamr, pokoknya apapun yang dikonsumsi ke dalam tubuh dan membuat orang itu mabuk, mabuk atau lupa, keluar dari akal normalnya. Jadi kalau orang mabuk itu kan yang tadinya tidak mau berani membunuh bisa membunuh, tadi tidak percaya diri jadi percaya diri, tadinya dia tidak mau berzina dia bisa berzina, dia bisa buat perbuatan mungkin yang tidak dibuat pada saat dia normal, kan gitu. Itulah khamr namanya, sesungguhnya mengkonsumsi khamr semua tadi ya. Kemudian berjudi, tadi mengundi nasibnya ya, dengan jenis ini sudah saya sebutkan tadi. Berkurban untuk berhala, patung disuruh kurban ini biasanya orang kalau ke dukun-dukun. Mengundi nasib dengan panah, ini bagian daripada judi nih. Tapi ceritanya mengundi nasib dengan anak panah ini zaman jahiliyah ada, mereka biasa, pernah saya jelaskan kalau mau safar ya, dicabut bulu-bulu merpati 3 lembar, satu ditulis safar, satu tidak safar, satu kosong, dimasukkan di dalam kotak, lalu ditutup, kemudian dia masukkan tangannya saja. Yang mana keluar, misalnya keluar safar, berarti dia anggap perjalanan dia akan selamat. Dia mengundi nasibnya selamat atau tidak dengan bulu merpati tadi. Gak ada hubungannya sama sekali. Atau dia tarik yang tidak safar, berarti dia anggap kalau dia paksain safar berbahaya. Dan kalau dia tidak safar malah baik buat dia. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia harus kembali memilih satu dari dua yang pertama. Sampai keluar. Itu berarti mereka mengundi nasib dengan anak panah, gitu kan? Anak panah yang dia memang dari bulu hewan biasanya ditulisin atasnya. Adalah termasuk perbuatan setan. Jadi jelas itu, mengkonsumsi khamar, berjudi, semua itu tadi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Artinya justru kalau tidak khamar, konsumsi khamar, justru kalau tidak judi, justru kalau tidak mengundi nasib dengan anak panah tadi, justru tidak berkorban untuk berhala, kalian beruntung. Kata sebagian ulama tafsir, maksudnya adalah orang itu akan bisa mendapatkan apa yang dia inginkan selama dia hindari empat hal ini. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran mengkonsumsi khamar dan berjudi itu. Dua hal ini rata-rata orang kalau sudah mabuk mudah berantem. Judi mudah marah, berantem. Jadi kalau di bar, diskotik segala tempat khamar itu sudah biasa orang kalau berantem. Enggak ada ceritanya satu malam itu enggak ribut. Pasti akan berantem pukul-pukulan, udah enggak sadar membunuh pun enggak ada masalah buat dia, gitu kan? Seperti itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah membongkar kedoknya setan. Setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian. Jadi ada dua hal ya. Saling musuh-memusuhi, saling benci satu sama yang lain. Ini dua penyakit yang berbahaya. Kemudian dikatakan di antara kamu lantaran khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Pasti mabuk, khamr dan berjudi tidak mungkin sholat. Ada enggak orang di diskotik tebar sejadah, saya belum sholat. Atau lagi mabuk mau sholat, mustahil udah. Atau mengingat Allah pas lagi datang temannya, masya Allah kau gemuk, gak ada di diskotik masya Allah itu. Gitu kan, gak ada. Pasti bahasa-bahasa itu jauh. Jadi mengingat Allah pun gitu kan, dan sholat itu sudah mustahil bagi dua orang tadi. Jadi syaitan memang sengaja menjauhkan. Ini senjata syaitan kata para ulama yang paling gampang membuat manusia lupa Allah dan tidak sholat. Ini senjatanya. Khamr dan judi. Itu dua hal. Saya sayangkan ya, kadang-kadang subhanallah saya pernah waktu masih di kota Makassar, saya ingat waktu saya masih kecil. Sekarang sih saya gak pernah lihat, kalau saya ingat, saya lihat saya lurusin gitu. Tapi saya ingat waktu masih SD tahun 80-an dulu di Makassar itu, ada tukang-tukang becak masih banyak dulu di depan rumah paman saya. Itu kan seringkali mereka itu kalau lagi duduk, lagi gak ada penumpangnya, itu mereka ngambil kertas, dimasukin kertas rokok mereka, dilipat-lipat, digulung-gulung, terus dimasukin di plastik kecil, terus ditaruh di got, terus ditandingin sama mereka. Jadi ikutin alur air. Nah yang menang nanti harus bayar, atau yang kalah harus bayar sekian. Ini termasuk bagian daripada judi-judi yang banyak orang lakukan kecil-kecil. Waktu dulu kita ingat ada porkas ya, apa porkas namanya? Nah, dulu ngundi nasib dengan kertas nomor sampai pergi ke kuburan, pergi ke orang-orang yang non-muslim, minta-minta sio-sio apalah macam-macam. Ini semua bagian daripada judi. Syaitan mau membuat orang jauh dari sholat. Gak bakal sholat orang-orang begini sudah. Dan kalau sudah tidak sholat, apa yang bisa membedakan orang itu muslim atau kafir? Sholat. Kata Nabi SAW, ini jadi senjata paling luar biasa dari syaitan. Kata Nabi SAW, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus shalah. Faman taraka faqad kafar. Perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir sholat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Jadi jelas sekali di sini dalam hadis ini dikatakan perbedaan dasar tipis yang memisahkan seseorang hamba itu dengan kemusyrikan adalah sholat. Dia meninggalkan berarti dia sudah kufur. Jadi ini senjata syaitan. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan tersebut. Kalau ada orang bilang saya ketagihan, berhenti langsung pada saat itu. Insya Allah tidak akan ada masalah kalau dia berhenti. Ayat ini juga Al-Maidah 90-91 adalah ayat yang terakhir turun dari ayat pengharaman khamar. Jadi kan memang sebelumnya ada ayat yang itu, yang Al-Syaitan Rajim, ya alladzina la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Itu kan al-ayah. Yang bunyi, saya lupa di surah apa ini, tapi bunyinya, hai orang yang beriman, jangan kalian sholat sampai sementara kalian mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Masih ingat dulu saya bilang ayat ini terhapus secara hukum, tapi masih tertinggal tilawahnya. Yang menghapusnya adalah ayat Al-Ma'idah 90-91 ini. Jadi pada saat turun ayat ini mengatakan afala fahal antum muntahun. Perhatikan akhir ayat 91 itu bahasa Arabnya. Fahal antum muntahun. Apakah kalian berhenti? Muntahun itu. Maka pada saat turun ayat ini Nabi SAW bacakan, semua sahabat yang waktu itu masih minum khamar serentak berkata intahaina intahaina. Kami berhenti, kami berhenti. An-Nisa, baik. Sudah, dapat nggak? Betul An-Nisa 43? Saya pinjam pulpennya dong. Saya coba tulisin. Maaf Pak. An-Nisa ayat berapa? 43. Berapa? 43. Jadi banyak orang tidak paham tentang ayat tadi itu. Makanya mereka ada yang bilang, oh kalau tidak mabuk boleh sholat. Kan itu. Karena pahamnya padahal ayat itu sudah terhapus secara hukum. Tilawah. Ya betul. Jadi pada saat turun firman Allah terakhir firman tadi, fahal antum muntahun, apakah kalian berhenti? Maka para sahabat yang waktu itu masih minum khamr berkata intahaina intahaina. Kami selesai, kami selesai. Maka mereka pun serentak memecahkan semua kendi-kendi khamr di rumah mereka yang membasahi seluruh jalan Madinah pada saat itu kan. Seluruh jalan Madinah terbasahkan dan mereka ke masjid salat sementara mereka tidak mencuci bajunya. Nah dari riwayat inilah, kalau tidak salah ini riwayat Imam Bukhari, itu ulama mengeluarkan tentang hukum alkohol najisnya maknawi. Secara makna artinya tidak menajiskan, dia najis zatnya. Maka boleh orang berobat dengan menggunakan alkohol, membersihkan lukanya selama konsumsian luar. Tapi kalau dimasukkan ke dalam badan, dia tidak boleh karena memabukkan. Boleh, yang penting di luar gitu kan. Apapun sifatnya, pokoknya saya sudah kasih kaidahnya. Kalau alkohol dipakai pengobatan luar, mau parfum, mau kosmetika, mau apa sajalah, alkoholnya sendiri untuk bersihin luka, gak ada masalah. Karena jelas sahabat mereka terkena bajunya dengan khamr pada saat itu yang jelas-jelas beralkohol, tapi mereka gitu kan, sholat tanpa mencucinya. Dimakan enggak? Nah, selesai. Makannya yang jadi masalah kan. Masuk ke dalam tubuh. Rum itu kan berarti ada alkoholnya, enggak boleh. Makanya jangan makan yang ada rumnya. Kan saya sudah bilang gini. Kalau kita mau meninggalkan satu perbuatan, apa rahasianya? Tanya diri sendiri apa? Kalau saya tidak makan, kenapa? Kalau saya tidak ikutin teman saya ke diskotik, kenapa? Enggak ada apa-apa, bukan tangan kita putus, kuping kita hilang, enggak ada apa-apa. Lalu kenapa harus? Gitu kan? Artinya insya Allah masih bisa makan tanpa yang pakai rum, gitu kan? Insya Allah bisa cari, karena itu berbahaya memang, itu enggak boleh alkohol. masuk ke dalam tubuh, apapun namanya, diubah istilahnya kan. Ya kadang-kadang dibuat. Jadi kalau buat pun kue sus tadi ya cobalah pakai fly yang tidak ada apa namanya? Roomnya, gitu kan? Ya. Bukan. Jadi saya pernah hadiri seminar MUI. Kebetulan waktu itu seminar halal. Ada orang MUI yang datang, saya lupa namanya, Ustadz siapa waktu itu, dia bicara tentang kenapa MUI mengharuskan label halal, dan saya bicara dari sisi dalil-dalil syar'i berhubungan dengan masalah pentingnya mengkonsumsi yang halal, gitu kan. Nah dia sempat jelaskan, waktu itu Bapak Ibu sekalian tahu gak kenapa MUI keluarkan air label halal di air mineral? Air mineral, gitu kan. Kenapa kok harus pakai label halal? Sekarang itu kalau yang merek-merek terkenal mereka pasti label halal semua. Nah itu dijelaskan, dia bilang airnya memang mata airnya bersih, gak masalah, plastiknya bersih, tapi ternyata saringan yang menyaring air itu apa, tabung-tabung saringannya, itu ada saringan-saringannya itu memang menggunakan apa namanya campuran dari babi. Nah ya, itu tidak tahu, orang MUI begitu mengatakan, jadi saringan itu memang menggunakan, ada yang menggunakan kulit babi, ada yang menggunakan apalah, tulang babi, pokoknya ada unsur babinya di situ, saringannya. Iya, jadi pada saat lewat tersentuh, berarti khawatirnya memang sudah jelas ada di sini di minumannya kan. Makanya di situ kenapa harus ada label halalnya. Contohnya, nah kalau mungkin Ibu tarik tadi ke kosmetika ya, sudah ada jawabannya di situ ya. Bisa saja mungkin ada bahan-bahan yang dikhawatirkan dari bahan kimianya kosmetika yang meresap ke dalam badan. Mungkin ada yang cuma sampai di atas kulit. Ya mungkin karena itu yang meresap ini harus dipastikan bersih, ya gitu. Ada lagi? Gak boleh, haram. Saya selalu ingatkan dalam pengajian saya, jangan minum obat yang ada campuran haramnya. Hadisnya begini, dalam hadis sahih kata Nabi SAW, Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang ia haramkan. Kalau ibu masuk rumah sakit, kemudian dokter bilang, bu, ibu kalau gak disuntik dengan ini, ibu gak bisa sembuh. Apa itu dok? Ini campuran lemak babi, gak mau. Jangan, gak usah. Gak boleh. Itu bohong, kalau bisa sembuh gak mungkin. Walaupun yang bicara seorang profesor, karena kita punya Allah yang berbicara, Nabi Muhammad SAW yang sampaikan gak mungkin. Gitu kan? Jadi kita hanya boleh mengkonsumsi yang halal. Saya bilang sama istri saya, setiap kali kalau beli obat di apotek, kadang-kadang punya persiapan untuk anak-anak sakit, demam, selalu, terutama obat batuk tuh, obat batuk yang selalu ada alkoholnya. Tanya apotekernya, ada obat batuk gak alkohol gak? Banyak, banyak. Beli yang tidak beralkohol. Banyak, ada free. Sama dengan mouthwash tuh, obat kumur-kumur di kamar mandi. Pakai yang, ambil yang free alkohol, gitu kan? Ada satu merek itu saya gak usah sebutin, terkenal, itu pakai alkohol semua. Jadi lebih baik jangan, jauhin, gitu kan? Saya pakai di rumah memang ada yang free alkohol banyak, jadi jauhilah. Karena kalau sudah masuk ke dalam ini berbahaya. Ya bu ya? Enggak ada. Gini hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, ma asqara kathiruhu fa qaliluhu haram. Kata Nabi SAW, kalau dikonsumsi banyak memabukkan, setetesnya pun haram. Jadi bukan ibu mabuk pada itu atau tidak, bukan itu kasusnya. Oh saya minum obat batuk ini cuma 0,5%, aku saya enggak mabuk kok. Iya, tapi hadisnya mengatakan kalau dikonsumsi banyak memabukkan, sedikitnya haram. Jadi enggak ada celah untuk mengatakan boleh di situ. Enggak bisa. Tadi pengobatan Nabi sudah bilang Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang dia haramkan. Ya? Tunggu dulu, yang mana nih? Hah. Ya, silakan. Kenapa, Bu? Saya enggak dengar. Tape. Kalau dipastikan dia beralkohol enggak boleh dimakan. Kalau yang saya tahu, tape itu kalau awal dibuka free alkohol, kalau awal dibuat, ya kan? Tapi kalau sudah dibiarin berapa hari sampai berbusa, mungkin biar rasa airnya pun pasti akan berubah. Itu sudah nggak boleh. Tapi kalau masih baru dibuat, memang itu umumnya makanan. Umumnya kan semua makanan begitu ya. Rata-rata makanan itu kalau dibiarin sampai membasi misalnya, itu biasanya memang ada unsur-unsur alkoholnya. Jadi lebih baik dijauhi. Bukan lebih baik, memang harus dijauhin ya. Jauhin. Dan kalau tidak makan tape, kenapa? Enggak apa-apa, masih banyak makanan lain. Ini sudah dari mana ke mana bahasannya? Kenapa? Semua ada. Kalau saya tahu itu ada Pepsodent keluarin, ada apa namanya lagi satu itu? Saya nggak tahu, tapi yang saya sering pakai cuma dua formula. Itu di situ memang non alkohol, tapi kalau yang kayak Listerine ya itu ada, tertulis memang alkohol. Makanya ibu tinggal cari mana yang ada, pokoknya di situ tulisannya. Sama obat batuk juga ada yang free alkohol, banyak kok, banyak. Mana lagi yang bermasalah nih, obat-obat apa segala ini? Sudah. Baik, kita lanjut ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan tidak hanya satu ayat tentang ya dimurkahinya memakan harta orang dengan cara batil. Maksudnya apa? Ibu-ibu dan bapak sekalian, kalau orang main judi, itu selain judinya sendiri diharamkan, permainan judinya ya. Itu juga ada kasus memakan harta orang secara batil. Iya kan? Karena kalau orang buka tempat judi, orang ini kalah, diambil hartanya orang secara batil. Atau kalau dia menang, diambil uangnya orang ini secara batil, otomatis. Hanya dengan permainan saja. Umumnya kan judi jelas ya. Cuma ngundi nasib sama kartu dibalik, menang, selesai, dapat sekian dan seterusnya. Ini berbahaya sekali ya. Jadi memang banyak sekali orang tingkat gila dan stres tertinggi itu adalah pemain judi. Di muka bumi, di dunia ini. Nabi SAW bersabda, hadis ini riwayat Bukhari Muslim, man qala li sahibihi ta'ala uqamiruka falyatasaddaq. Barang siapa yang berkata pada temannya, kesini saya tantang kamu berjudi, taruhan, maka hendaklah dia bersedekah sebagai bentuk kafarahnya. Sedekahnya bebas ya, berapa saja, 10 ribu, 20, pokoknya dia sudah bilang kan? Jadi ini gak boleh ya, gak boleh mengucapin itu. Taruhan apa saja. Iya. Jadi termasuk biasa mungkin sederhana, hanya karena mau ngajak taruhan makan di restoran apa. Pokoknya jangan taruhan-taruhan deh, gak usah. Dalam Islam ngajak traktir itu yang boleh, gak usah taruhan-taruhan. Kamu kalah, kamu yang bayar, gak usah pakai gitu-gitu, untuk apa. Sudah, saya traktir kamu datang. Sudah dengar ceramah saya belum masalah traktir tuh? Itu kultum saya sampaikan, subhanallah, sampai di mana-mana saya temuin pengajian di Sudirman, di kantor-kantor. Ustaz tahu setelah dengar masalah traktir, itu semua ini pada enggak mau lagi, enggak mau tunggu temannya bayar. Berlomba-lomba pada bayarin. Itu kan pahala paling besar tuh, mentraktir orang. Membayarkan orang makan, karena memberikan makan orang itu termasuk amalan sunnah yang paling afdal setelah perbuatan wajib. Dalam hadis riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata seorang sahabat, ya Rasulullah, ayu islamin khair, wahai Rasulullah, perbuatan apa dalam Islam yang sunnah setelah wajib itu yang paling besar pahalanya. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am, engkau memberikan makan kepada orang lain. Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif, dan kau memberikan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal dari kaum muslimin. Jadi traktir orang itu pahalanya besar. Jangan nunggu teman yang buka dompet, ibu sendiri langsung. Kalau perlu lagi makan, sebentar ya saya ke belakang, bayar, selesai. Itu begitu, cari pahala, kesempatan. Itu sedekah. Itu selain kita sudah kenyang, nyenangin orang lain, di akhirat ada tabungannya. Tapi kalau kita gak pernah buka dompet, nanti lain kali temannya malas ajak gitu kan. Oh udah jelas nih, minta ditraktir. Cobalah cari pahala dengan traktir orang gitu kan, itu pahalanya besar. Ya, pahala yang besar. Belum lagi makanan yang dimakan oleh orang yang kita kasih makanan gitu kan, itu pahalanya besar ya. Termasuk amal jariah, kata sebagian ulama, Karena ada hadis Bukhari berbunyi mawdi'a ta'amun illa wada Allahu fihi barakah. Artinya gini, tidak ada makanan atau minuman yang dihidangkan kecuali Allah akan letakkan di makanan dan minuman itu berkah. Artinya di satu piring nasi itu nanti akan ada berkahnya di situ. Berkah ini artinya apa? Dia tidak akan jadi kotoran, dia akan menjadi bagian dari daging tubuhnya orang itu. Pasti itu, makanan atau minuman. Maka ada berkahnya. Makanya kata Nabi SAW apa? Dalam hadis yang lain, kalau kalian selesai makan, maka jilatlah jari-jari kalian. Karena bisa saja sisa makanan di situ yang ada berkahnya. Kita kan disuruh jilat ya. Biasa kalau teman-teman biasa berkelakar tuh kalau jilatnya orang miskin sesuai dengan sunnah. Jilatnya orang kaya menolak tolak belakang dengan sunnah. Jadi jarinya dijilat memang ditarik makanan. Kalau orang kaya cuma ujungnya saja gitu. Jadi mestinya memang ikutin sunnah. Dan hasil survei terakhir itu membuktikan di tangan itu ada bakteri ya. Bakteri ini pada saat dijilat ternyata itu membantu untuk menghancurkan pencernaan makanan itu. Itu yang terakhir kemarin disebarin di internet. Allahu a'lam. Ini kita lagi bicara enggak boleh taruhan kenapa makanan nih, ya. Enggak apa-apa. Baik, jadi tidak boleh berkata pada teman kita taruhan. Oh iya, termasuk tadi karena kita bilang ayo kita makan di sana taruhan di restoran ini. Siapa lebih dulu sampai dia yang bayar siapa yang terlambat datang dia yang bayar. Nah, itu enggak boleh taruhan. Itu udah traktir aja cari pahala. Ini kan bercanda ini. Barang siapa berkata pada temannya, jadi bukan mengharuskan temannya. Berkata itu artinya cuma ngucapin begitu saja. Makanya enggak boleh bercanda dalam maksiat pun. Ayo malam ini ketemu di diskotik mana ya? Enggak boleh, bercanda pun. Oh tapi maksudnya kita mau ke pengajian, gak boleh. Ayo kita ke pengajian ya, kenapa gak pakai kata-kata pengajian? Kenapa harus diubah? Gak usah, tinggalin semua yang berbau kemaksiatan dari kata-katanya, namanya, orang-orangnya, jauhi semua. Gak usah berhubungan dengan mereka, umur kita terbatas kok mau habisin waktu di maksiat untuk apa? Gak ada guna-gunanya. Hari kiamat dia masuk neraka, kita juga masuk neraka, ngapain di sini sama dia, gak usah. Ya. Lebih baik kita selamat gitu kan. Jadi kita dianjurkan bersedekah. Di sini ulama mengatakan sebagai kafarahnya, ya sebagai dendahnya, tapi tidak ada disebutin jumlahnya. Sebagian ulama fikih mengatakan kalau dia mau sempurna, maka dia bersedekah seperti apa yang sudah dia ancamkan ke temannya atau diajakkan temannya. Misal, kita taruhannya 10.000, misal. Ya itu berarti sedekahnya 10.000. Ini yang bahaya kalau kita taruhan 100 juta. Jadi 100 juta sedekahnya gitu. Tapi bagus juga sih mungkin kalau enggak gitu enggak sedekah dia 100 juta kan? Ya. Tapi intinya seperti itu, gak boleh bercanda dalam hal-hal yang berbau kemaksiatan sampai disuruh bayar pembersihannya oleh Nabi SAW walaupun tidak terjadi. Maka apabila hanya berupa perkataan ajakan untuk berjudi saja mewajibkan bersedekah, kata beliau, untuk membayar kafarah dendahnya, maka bagaimana pendapat Anda bila melakukannya? Pasti lebih berat ya. Dan ini juga termasuk dalam kategori makan harta dengan cara batil, dengan cara tidak benar, ya, dengan cara tidak benar. Baik, sampai sini Mas Ade mau bertanya. Judi, sogokan, menyembeli untuk berhala, mengundi nasib. Masih ingat saya juga bilang ya, termasuk mengundi nasib gak boleh lagi. Mulai sekarang ubah itu, tangan kanannya gatal mau keluar duit, tangan kiri mau dapat uang. Matanya kedap-kedip di atas mau senang. Ini ada keluarga saya mau datang nih, makanya kedap-kedip di atas. Itu semua bohong ya, gak ada. Ya kalau di bawah mau nangis, gak boleh. Ya boleh. Perasaan dari tadi banyak di luar topik. Mengenai wakaf. Tunggu dulu, sudah laku belum nih? Sudah. Oh, kalau belum tawarin nih sekarang. Nah, waktu itu saya berpikir kalau memang dia tidak beli, saya Tunggu dulu, tanah itu memang wasiat dari suaminya ibu untuk wakaf di situ. Oh ya sudah, kalau gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau penentuan wasiat dari pemilik, kemudian dia meninggal, tanah punya saya di puncak yang 5 hektar, 1 hektar untuk pesantren ya, selesai, nggak boleh diganggu, nggak boleh dijual, nggak boleh diduitin, selesai. Itu terserah yang 4 hektar mau dijual, 1 hektar ini pesantren. Siapa yang siap ambil kelola silahkan, ya nggak boleh. Tapi kalau tidak ditentukan, intinya dari penghasilan penjualan tanah ini saya minta diwakafin 10%, nah itu lain. Ya, itu berarti memang terbuka, bisa kayak tadi ibu buat, dinilaikan duit, kemudian duitnya diwakafkan di tempat lain, itu gak masalah. Ibu sudah bahasakan ke ustazah itu bahwasannya saya serahkan wakaf ke dia, gitu ya. Bukan. Waktu sebelum bicara masalah uang rekening, waktu ibu pertama bicara sama ustazah sebagai calon pembeli, masih calon pembeli, ibu sudah bilang di sini ada wakaf suami saya serahkan kepada ibu. Enggak. Kalau yang seperti yang saya tangkap, saya ulangi lagi. Kalau ibu sebelum transaksi sama, sebelum terima duit, ustazah ini calon pembeli, ibu memang membahasakan dengan jelas, di tanah ini ada wakaf sekian meter, dan saya sudah serahkan kepada ustazah. Ini berarti dia punya hak untuk bicara begitu. Karena memang sudah diberikan kepada dia. Silakan, itu berarti punya dia, dia yang mengelolanya, gitu kan? Tapi kalau misal tidak ada, memang tidak ada penunjukan itu. Hanya nanti ada nilainya. Setelah ada nilai, ibu berijtihad secara pribadi bahwasanya nanti saya mau bagi ke tiga tempat. Berarti ibu dalam posisi yang benar. Dan itu tidak ada haknya dia untuk mengatakan seperti itu. Ya saya enggak tahu, makanya saya berikan gambaran umumnya. Saya tidak kenal siapa ustazah itu. Saya cuma tangkap cerita ibu sekarang. Kalau yang saya tangkap, maka ustazah itu tidak punya hak karena ibu tidak menunjuk dia sebagai penerima wakaf tunggal awalnya kan? Betul kan? Enggak, jadi enggak ada masalah. Enggak, insya Allah enggak apa-apa. Enggak, insya Allah enggak ada sama sekali hubungannya. Dan dia tidak boleh sama sekali membahasakan sebenarnya seperti kesannya mengancam seperti itu. Karena pewakaf itu punya hak ya. Itu pewakaf punya hak, apalagi ibu yang mewakafkan. Jadi begini, dalam Islam pun misal gini, ibu wakafin nih sebuah sebidang tanah saya di Cibubur, saya wakafin 100 meter gitu kan. Ibu wakafin, kemudian ibu belum serahkan siapapun. Ibu bilang, udah deh daripada yang di Cibubur, lebih baik saya wakafin yang di Bogor misalnya. Ibu alihkan niatnya, enggak ada masalah. Ya. Sama kasus tadi, kalau misalnya ibu bilang sama ustazah itu, maaf ya ustazah, waktu yang saya bahasakan wakaf itu, saya batalin, saya ingin wakafin ke tempat lain. Itu bukan hal pelanggaran dalam agama. Boleh saja, kecuali kalau memang sudah di tangan dia, udah dikasih, terus kita bilang saya mau tarik kembali, itu enggak boleh. Tapi kalau enggak kayak tadi itu memang masih kasusnya bisa saja, enggak ada masalah. Enggak perlu, Bu. Enggak perlu, insya Allah enggak apa-apa. Siapa lagi yang wakaf-wakafin tanah nih? Nanti kalau ada yang mau wakafin lagi bilang ya, kita mau buka pelatihan dai di Puncak emang nih. Time zone sebenarnya tergantung mainannya. Kalau yang ngambil-ngambil boneka itu judi tuh. Enggak, basket lain. Basket itu olahraga lain. Tapi kalau boneka ditangkon enggak dapat, akhirnya hilang koinnya. Itu judi kan? Lain. Itu kan kalau dia memukul, dia ada sesuatu manfaat yang dia dapatkan, kayak tadi melempar bola basket, itu kan lain. Kenapa ibu gak pasang basket di rumahnya? Loh, ini perlu saya kasih tahu, bu, ajak anaknya main jangan di time zone. Loh bukan, artinya walaupun sudah berlalu, karena minimal mereka itu terbiasa dengar musik di situ. Gambarannya adalah kuda-kuda main-mainan. Apa manfaatnya buat dia secara pendidikan? Belum saya bicara secara imania ya. Saya bicara secara pendidikan apa yang dia dapat. Gak ada yang didapatin sama dia secara pendidikan. Pertama, kuda pun yang dibuat main itu tidak ada kuda yang begitu jalannya. Ini yang memang betul, ya kan? Walaupun itu adalah mainan, kita harus berpikir pakai akal ya. Apa manfaat dia? Secara akal tidak ada manfaatnya. Secara ini juga apa namanya, imannya lebih jauh lagi. Orang kalau masuk time zone itu kakak kita akan ya. Dan banyak ya permainan-permainan, semoga Allah ampuni ya, ya. Itu kadang-kadang kita ngundi nasib, ada koin yang jalan jatuh sekian banyak, nanti dapat stiker ditukar ini, itu semua tidak boleh, gak boleh. Gak usah, jauhi semua, jauhi, gak usah ya. Ya. Kenapa sekarang enggak diubah nih, Bu-ibu gini, Bu. Bu coba hijrah, Bu. Coba anak kita kalau dibiasakan dibawa ke tempat hiburan yang akhirnya mereka dengar musik, coba diubah. Kenapa kalau diajak ke tempat yang ada Al-Qur'an, pesantren tahfidz Qur'an dilihatin tuh, Nak, anak-anak hafal Qur'an. Coba alihkan tuh. Jangan lagi seperti orang dulu-dulu. Masuk ke kolam renang, Ibu pakai jilbab besar, semua orang kelihatan auratnya, Ibu nonton. Oh, anak saya. Sementara ada bapak-bapak lewat cuma pakai celana dalam. No, iya, bapak-bapaknya duduk, sementara ada perempuan lewat pakai. Oh, enggak apa-apa saya antar anak saya. Enggak bisa. Depan Allah enggak bisa bilang, "Allah, saya antar anak saya." Allah akan jawab, "Anakmu enggak bisa mandi di tempat lain." Kan bisa. Jadi saatnya hijrah. Enggak perlu. Anak kita kalau enggak berenang situ enggak masalah. Enggak masalah. Saya kalau anak-anak saya mau berenang itu gimana sih? Bagaimana? Saya beliin balon yang besar tuh di rumah. Yang besar, yang bisa saya pun bisa masuk sekalian. Berapa harganya? 1 juta lebih atau kan? Buka di halaman depan rumah, ditutup pagar, isi air, mandi deh kamu sepuasnya di situ. Enggak apa-apa. Kan bisa saja ya. Karena walaupun sebesar apapun kolam renang, anak kita enggak mungkin main sana sini. Dia berkisar di situ-situ saja. Gitu kan? Dia cuma main-main airnya, cuma masalahnya mempertaruhkan untuk lihat auratnya orang ini, gimana caranya? Berapa banyak pengunjungnya? Bohong kalau ibu bilang, oh saya enggak lihat, gimana caranya mau pakai tutup mata? Enggak mungkin. Jadi lebih baik, coba pernah enggak berpikir ajak anak-anak di masa libur cari search di Google pesantren tahfidz Quran di daerah mana, misalnya Jakarta Barat, Jakarta Utara, bawa ke pesantren tuh. Ada teman saya, ini dulu sekarang dia dulu kerja di salah satu asuransi syariah, sekarang keluar dia mandiri sendiri buka travel haji umroh. Ketemu saya sudah lama enggak ketemu. Dulu saya master trainer sama-sama dia di satu perusahaan muslim gitu. Kemudian dia ketemu saya, ternyata dia sekarang setiap Sabtu Minggu itu pergi ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok, ada foto-fotonya, didatangi orang-orang, anak-anak yatim, kemudian orang-orang susah, janda-janda tua didatang. Terus dia ajak anak-anaknya tuh, dia ajak anak-anaknya semua bawa-bawa beras, bawa ini, bawa itu, dibawa. Terus ini nak, kasih orang susah-susah nih, nih pahalanya begini. Jadi anaknya sekarang setiap Sabtu minta kita ke rumah, ya anak yatim mana lagi nih ya. Iya gitu loh, pesantren tahfidz Quran, coba datangin walaupun jauh. Sama kan kalau kita ke kota-kota yang jauh, keluar kota, coba ke sana dengerin, lihat tuh anak-anak tuh hafal Quran nak gini-gini. Siapa tahu anak kita bilang, saya juga mau masuk deh terus hafal Quran. Itu luar biasa, kan bisa ya gitu ya, bisa. Cuman ini kita kadang-kadang tidak terpikir ke situ. Pikirannya, hiburannya, oh enggak ada hiburan lain buat anak-anak ini kecuali harus hiburan seperti mereka. Enggak kok, gitu kan. Enggak, orang mukmin itu banyak hiburannya, ya gitu. Jadi harus kita cari tempat-tempat yang benar, yang bermanfaat, gitu kan. Yang kira-kira memang bisa memberikan kepada mereka pendidikan dan secara imaniah. Gitulah kurang lebih. Ada lagi? Apalagi nih, hari ini saat terakhir pertanyaan masalah permainan. Pak? Jadi gini, jangan a priori dengan ini ya. Jadi jangan ibu dan bapak merasa kalau saya ke pengajian, ah paling anak saya enggak mau. Coba aja. Coba aja. Banyak itu kalau anak-anak saya libur, tanya ya, "Abati pengajian di mana? Kami ikut ya." Maunya ke pengajian walaupun liburan sekolah. Ada eskul di sekolahnya, ada pelatihan memanah, ada pelatihan apa gitu, ada Arabic school khusus untuk belajar bahasa. Anak saya dua-duanya milih masuk di situ. Maksudnya yang bahasa Arab, gitu kan? Padahal sebenarnya teman-temannya semua pada masuk ke masalah menunggangi kuda lah, apalah. Mereka enggak, alhamdulillah. Jadi sebenarnya hal-hal sederhana lah. Jangan kita dihantui oleh setan seakan-akan kalau kita ajak anak kita silaturahim keluarga, orang tua, pamannya kah, siapa, berarti mereka jenuh. Enggak kok, tergantung kita membiasakannya saja. Karena kalau kita biasa membawa mereka setiap Sabtu di time zone, setiap Sabtu di mana, jadi dia jadikan tuh, oh ini jadwal saya nih. Kalau ibu ubah ke jadwal-jadwal yang tadi, silaturahim keluarga, melihat pesantren-pesantren, ibu mungkin sendiri juga belum pernah kunjungin pesantren, coba cari tuh data-data pesantren, kemudian datangin, kunjungin. Sekarang kalau ibu-ibu punya anak-anak nih, punya cucu, saya sarankan coba ke Wisol deh, kantor Wisol di Depok. Itu ada kantor wisata, sekarang ada, kita buat channel baru namanya Bunaya TV. Bunaya TV ini 24 jam acara anak-anak. Dan sekarang siapapun yang bawa anaknya di sana muslim, kalau anaknya itu ceria baik jadi artis kecil. Jadi nanti mereka pakai untuk sinetron anak kecil, iklan, anak-anak kecil main. Itu kan, atau mungkin ada sekarang ada siapa? Acara itu Wasit, Kak Wasit yang sering ada di Wisol tuh. Jadi dia kalau ngobrol masalah ini, masalah itu, nanti tuh ada beberapa anak-anak kecil yang ditampilkan. Jadi bisa, silahkan, bisa ikutin. Coba begitu gitu. Ya, jadi sangat positif gitu. Sangat positif. Sampai ada semi sinetron dibuat sama Wisol tuh judulnya Aku Bisa. Itu yang mendominasi akhirnya sekarang ketiga anak saya itu. Iya ada. Ada Sumaya, Suad sama Uwais. Ya. Tapi yang Uwais yang laki-laki masih belum bisa ngomong kan. Cuma dia tampil dengan saya, pas saya keluar kesannya menasehatin, menuruskan gitu. Tapi akhirnya mereka setiap, itu hari Sabtu biasanya. Jadi kalau hari Sabtu itu tim-tim, teman-teman tim biasa datang, atau memang apa boleh buat, kalau emang dibutuhkan memang harus mengantar anak-anak ke tempat mereka. Tapi akhirnya anak-anak tersibukkan dengan kegiatan, memang liburan mereka butuh ya. Mereka butuh untuk terhibur apa segala gitu. Gak apa-apa, tetap aja sama. Jadi iya coba, jadi gini, kalau kita tidak biasakan mereka ke pengajian, mendengarkan pengajian, nanti akhirnya mereka ke tempat hiburan yang kita anggap, oh lebih baik dia ke temannya deh, gak apa-apa kamu keluar sama temanmu ya, mama mau ke pengajian. Loh kenapa gak diajak ke pengajian? Kenapa dibiarin sama temannya? Kalau temannya baik, kalau temannya gak baik, ngajarin yang tidak-tidak kan. Akhirnya persepsi dia adalah, oh kalau pengajian buat ibu-ibu, kalau buat saya gak usah pengajian. Ya. Ya karena selama ini teman-teman yang dijadikan sebagai, ibu bilang main teman kamu siapa, main sama teman. Kita memang coba tarik, paling berhasil seorang tua, orang tua mendidik anaknya, kalau anaknya itu menjadikan orang tuanya sebagai tempat curhatnya. Jadi ibu dan bapak jangan pernah bosan kalau orang anak kita pulang, tadi teman saya begini, teman saya begini. Dengarin aja, itu sangat bagus. Karena kalau dia masih menjadikan orang tua sebagai tempat curhat dia, itu berarti kita masih tahu masalahnya apa. Seberat apapun masalah dia hadapin, kita harus tenang. Dan kita berikan jalan keluar, solusi. Maka itu biasanya, walaupun sudah menikah, biasanya tetap dia bermusyawarah dengan orang tuanya. Itu orang tua yang berhasil. Yang gagal itu, orang anaknya baru cerita sedikit, ah sudahlah jangan ganggu mama lagi sibuk. Lagi apalagi kalau dengar pengajian. Dia tangkapnya, oh pengajian gak baik nih berarti. Ibu saya sampai gak baik sama saya. Ya tugas kita menyampaikan. Tugas kita menyampaikan. Jadi ibu jangan diem. Jangan dia datang, dia diem, diem juga enggak. Ngobrol. Diajak ngobrol, dikasih masukan. Ya itu tugas kita. Selebihnya kita enggak bisa ngomong apa-apa. Nanti dia bisa bandingkan sendiri kok. Berikan masukan tentang teman-temannya. Kalau sudah terlanjur tanggung-tanggung ya. Tapi kalau dari kecil memang sampai teman-temannya pun kita awasin. Ya juga kan teman-temannya diawasin, siapa yang diajak jalan, siapa yang jadi temannya, itu semua harus kita tahu. Ya ibu doain, ya doa seorang ibu itu makbul insya Allah. Kemudian yang kedua coba ibu maksimal apa yang ibu bisa lakukan. Suruh buat pengajian anak-anak muda, teman-temannya sendiri, gitu kan, coba deh. Ya, mudah-mudahan Allah kasih jalan keluar. Sejauh mana apa? Terlepas daripada ini masya Allah nih, di Cibubur ini dari mana-mana bahasan, dari khamer, dari judi, dari mana, sekarang masalah anak nih. Ini berapa bahasan hari ini? Berapa bahasan kita hari ini? Ini curhat semua ya? Baiklah. Jadi gini Bu, orang tua atau orang lain, tugas kita menasehatin orang yang sedang salah itu pada saat kelihatan di depan mata. Ibu lihat nih anaknya gak sholat, ibu nasehatin. Kamu kok gak sholat nak, sholat itu kan wajib begini, begini, sebutin fadilahnya. Ingat setiap kita memotivasi orang berbuat satu ibadah, selalu sampaikan janji Allah di ibadah itu. Ya. Orang sholat lima waktu tuh ibu pelajarin gini loh, katanya begini, diampuni dosa. Nabi SAW bersabda kalau di depan rumah kalian ada sebuah sungai yang mengalir dengan deras, kemudian dia mandi sehari lima kali, apakah masih tertinggal kotoran badannya? Sahabat mengatakan enggak. Kata Nabi itu adalah perumpamaan lima waktu sholat, satu hadis, dua hadis, tiga hadis, lima menit aja. Jadi kalau kamu pun sholat, sholatlah ya, itu dijaga, itu ibadah, itu akan awal aman ini hisab hari kiamat. Kemudian kalau sholat jangan sendirian. Coba kalau kamu kerja di satu perusahaan, kerjaan kamu jelas, waktu yang digunakan jelas, energinya jelas, dikasih gaji 1 juta sebulan. Yang satu lagi perusahaannya beda tapi sama, kerjaannya sama, waktu kerjanya sama, energi yang dikeluarin juga sama, tapi gajinya 25 juta. Kamu pilih yang mana? Ibu-ibu kira-kira kalau bapak saya suruh pilih yang mana nih perusahaannya? Tentu 25 juta, orang gak sehat kalau pilih 1 juta. Wong kerjaannya sama, energi dikeluarin sama, waktunya sama. Itulah perbandingan sholat satu sendiri dengan sholat berjamaah. Ngapain sholat sendiri? Gitu kan? Baik sholat berjamaah jelas-jelas sama waktunya, energinya. Jadi coba kasih dia ide-ide. Itu saja tugas kita. Kita gak ada tugasnya mengawasin sampai kemana-mana, gak bisa. Manusia gak bisa begitu, ada rakib dan ada atid. Tapi kita punya kekuatan penyambung namanya doa. Doain supaya Allah jaga anak saya, Allah berikan petunjuk, ya Allah jadikan teman-temannya semua orang-orang saleh. Kita doain terus. Ya, setiap ada kesempatan doain itu insya Allah akan jadi baik dengan sendirinya. Nah, cucu sekarang. Yang anak sudah. Ini belum ngeluh masalah suami nih. Ya, silakan. Ini apa nih, anak mantu? Nah, ini anak mantu sekarang ya. Saya enggak dengar, Bu. Anak mantunya kenapa? Saya belum tangkap. Jadi kalau misalnya dia catat ada orang yang pinjam 1 juta, terus kasih ke siapa? Enggak boleh. Enggak boleh. Sama aja dia bilang kamu mau kasih saya berapa atau mau kasih orang koperasi berapa, tetap tidak boleh. Hah? Loh, kalau dia enggak boleh dong, orang pinjam. Bukan enggak boleh. Perhatikan, simpan pinjam tidak boleh bertambah, enggak boleh berkurang. Ya jangan buka simpan pinjam kalau mau bertambah, enggak boleh. Tapi kan ini sekarang kasuistiknya adalah ada orang pinjam uang, istilahnya di ACC, tapi dia minta bayaran. Ya, untuk saya atau untuk orang-orang koperasinya, gimana hukumnya gitu kan Bu ya? Ya? Kenapa Pak? Uang hangus? Nggak boleh, haram. Nggak boleh. Yang mana yang ngomong nih? Hah? Yang mana yang ngomong nih? Yang di belakang. Saya belum. Sama aja, saya sudah paham Bu. Jadi anak mantunya ibu tidak punya hak secara syar'i mengatakan kepada orang yang tadi utang, kamu mau kasih berapa? Itu enggak boleh, nanya itu enggak boleh. Jadi seperti dia sedang minta kepada orang itu. Orang ini utang kan karena dia punya kebutuhan, membahasakan saja itu enggak boleh. Nanti orang itu kena enggak enak mengeluarkan 100.000 misalnya, itu enggak boleh mengambil harta orang secara batil. Nggak boleh. Saya sangat yakin pasti dia tidak mau kasih. Kenapa? Dia butuh 1 juta itu kan. Pasti dia nggak mau. Jadi membahasakan itu aja nggak boleh. Ibu harus sampaikan ke anak mantunya itu nggak boleh. Membahasakan itu nggak boleh. Walaupun teman-temannya suruh. Nggak boleh. Dan kalaupun teman-temannya melakukan kepada nasabah yang lain, dia mungkin pencatat. Ada pencatat yang lain. Lakukan. Kemudian nanti dibagi rata, dia nggak boleh ambil bagian dia. Jangan ambil. Nggak boleh, itu uang haram. Nggak boleh. Gimana caranya diambil dari orang yang utang? Nggak bisa. Sama tadi kasus Bapak bilang kan, katanya ada uang hangus sila kalau di bank. Kalau di bank lebih jelas ya, pinjam 100 dan ini tinggal 90. Oh, petugas bank sama? Tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Nah. Bentar, yang mana ngomong satu-satu? Haram. Karena gini, sebentar, unsur haramnya adalah si bapak tadi utang 100 juta. Ada pegawai bank mengatakan, saya akan keluarkan ACC ini, saya usahakan keluar, tapi kamu nanti kasih saya 10 juta, sisa 90 juta. Ini ada gharar namanya, merugikan dari satu pihak. Karena nanti bapak tetap tercatat utang di bank berapa? 100. Berarti sama saja 10 juta itu sebenarnya bunga yang diambil di awal. Dia kan nanti tetap harus dibayar 100, jadi sebenarnya 110 dong, sama aja. Nah, di situ masalahnya. Silakan, Bu. Ada apa? Berbeda kasus. Mertua ini bukan. Tadi kan anak mantu sudah di atas nih. Duh, saya enggak dengar. Sebentar. Ya, ulangi. Bentar, Bu. Oh, ini ada mic-nya nih. Ini gara-gara sudah bercabang-cabang pertanyaannya. Jadi kalau misalnya saya sebagai seorang dokter, kebetulan kakak saya bisa mengatakan, jadi banyak teman-teman yang kolesterol, mereka semuanya pakai. Tapi pada saat mereka menerima susu operasi, pasiennya itu dioper ke kakak saya. Enggak, itu boleh, itu nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa, itu jasa. Jadi karena saya tidak bisa tanganin, saya kasih teman saya, lalu saya mengatakan, tapi kita bagi dua ya, kalau dia ridho nggak ada masalah, itu nggak ada masalah, itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan tadi. Setahu saya itu tidak ada masalah, insya Allah tidak ada masalah, ya tidak ada masalah. Jadi sama saja, banyak contoh kasus kalau itu, Bu, ya. Saya punya travel haji umroh, saya nggak bisa memberangkatkan orang, saya berangkatkan dengan teman saya travel yang siap berangkatkan. Pembayarannya nanti saya sepakat dengan travel sana, tadinya $1,500, saya bayar ke dia $1,300, saya ambil $200, boleh kah? Boleh saja. Yang penting orang yang sudah membayar ridho saja, itu yang penting ya. Jangan sampai kasus misalnya tadi kayak operasi, pasien ini tunjuk, saya mau dokter ini, satu, tunjuk sama dia, kemudian dokter ini ngalihkan ke orang lain dengan alasan macam-macam. Kalau memang dia punya udzur syari, misalnya dia sakit, dia gak bisa, itu lain. Tapi kalau enggak, dia cuma sekedar mau dapat keuntungan, gak mau capek-capek dialihkan ke temannya, maka itu gak boleh, karena permintaan orang pemilik uang tadi ke dia, kan gitu. Tapi kalau dia gak ada masalah, ini teman saya yang akan tanganin ya kasusnya. Oh iya, udah gak apa-apa, yang penting saya sembuh. Ya coba, gak ada masalah. Itu kan masuk dalam kalimat antara di minkum, saling ridho satu sama yang lain. Itu tidak ada masalah, insya Allah. Itu hampir juga sama kasus kalau dalam transaksi itu saling bantu jual produk. Ini deh. Itu boleh. Ibu ada temannya di Bandung, lagi ada festival, lagi ada pameran. Ini barang saya titipin semua deh, jual sama kamu ya. Nanti keuntungannya bagi, nggak ada masalah. Seminar apa ini? Oke, apa masalahnya apa, Bu? Masalahnya apa? Apakah perusahaan itu tidak layak? Sebentar, Bu. Sebentar dulu. apakah perusahaan obat yang membiayai tadi si dokter untuk seminar memang sebenarnya tidak layak produknya? Misal memang kualitas obatnya kurang, coba kita menggunakan jasa profesor ini yang seminar, maka nanti akan meningkatkan omset. Padahal sebenarnya mereka kualitasnya gak bagus. Kalau itu gak boleh. Tapi kalau memang dasarnya perusahaan ini terkenal, kemudian dia sekalian mau meningkatkan omsetnya dengan panggil seorang profesor, wajar dia sponsornya, gak ada masalah. Gak ada pelanggaran. Saya enggak terlalu jelas, Bu. Tolong didekatin maaf mic-nya. Biasanya Ustaz, perusahaan awal itu tidak akan memberikan uang atau biaya tiket atau hotel untuk dokter yang tidak berpasien. Jadi dia memberikan untuk dokter-dokter yang... Enggak ada masalah. Enggak ada masalah, karena memang... Memang dia butuh untuk penjualan kan? Saya enggak mungkin membayar atau investasi di sebuah sekolah yang muridnya enggak ada. Wajar. Saya investasi di sekolah yang banyak muridnya supaya banyak income yang masuk, itu normal saja, enggak ada mas. Enggak ada pelanggaran agama. Mana lagi dokter-dokter nih? Ini terakhir ya. Ibu dokter juga. Ah. Oke, okay, perusahaan obat datang sponsor. Oke, okay, apa masalahnya? Nah, jadi seperti memberi uang, misalnya memberi kantor negeri ini, tapi nanti tolong jualin produk. Itulah saya jelaskan tadi. Kalau kualitas produk perusahaan itu, mau dia perusahaan obat kah, mau dia produk apa saja, susu kah, apa saja, saya punya supermarket, perusahaan susu datang. Karena penjualan omset saya besar, saya bisa jualin, saya dikasih promo, dikasih TV, dikasih mobil, dikasih motor. Halal kah? Halal. Enggak ada masalah. Yang penting begini, memang produk itu layak jual. Emang dia berkualitas, memang dibutuhin oleh konsumen. Seorang dokter THT, emang datang obat-obat yang berhubungan dengan THT tadi. Memang kualitasnya bagus, cuma bersaing sama perusahaan lain. Lalu dia bilang, kalau dokter jualin produk saya ini, nanti akan ada dari biaya-biaya yang ada, biaya sponsor, biaya ini, biaya itu enggak ada masalah, jasa. Enggak ada masalah, kan sebenarnya permintaannya dia bukan total penjualan kan, dia permintaannya dipromosikan. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Ada orang datang kepada saya, Ustaz, saya ada punya DVD, misal ini contoh ya, ini saya punya DVD Ustaz. Kalau di pengajiannya Ustaz, tolong Ustaz iklanin ya. Terus saya tahu memang kualitas DVD ini bagus, memang dibutuhin oleh masyarakat. Lalu saya bilang, nih ibu-ibu, bapak-bapak beli ya DVD-nya bagus tentang kesehatan, misal contoh ya. Kemudian ibu-ibu pada bapak beli. Karena beli, lalu saya memang dijanjikan Ustaz kalau ada penjualan sampai 10, saya kasih Ustaz 1. Boleh kah? Boleh saja. Gak ada pelanggaran agama di situ. Tidak ada masalah. Halal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.